yang mana hawa nafsu itu bisa menghancurkan dari kehidupan seseorang manusia dunia dan akhiratnya, ya, ketika dia tidak menundukkan hawa nafsunya di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Di sini disebutkan qauluhu fatamruku minad din fatakhruju minal Islam. Siapa yang seseorang mengikuti dari hawa nafsunya dalam beragama, maka dia akan terlepas daripada agama ini dan kemudian dia akan keluar dari Islam. Baik, disebutkan ya marraqa as-saham minar ramiyah wuruqan ay kharaja minhu. Ketika disebut kalimat marraqa, ya marraqa as-saham, yang mana anak-anak itu keluar dari busurnya. Itu dari sisi arti. Jadi ketika seseorang mereka mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan keluar dari agama ini. Apakah alal itlaq orang yang mengikuti hawa nafsu itu keluar dari Islam? Pada pertemuan yang lalu kita sudah merinci dan menyebutkan hawa nafsu yaitu sesuatu yang berpaling dari kebenaran. Berpalingnya seseorang dari kebenaran, ima itu terjatuh ke dalam perbuatan yang fasik, ya, bisa terjatuh dalam perbuatan kekufuran. Tidak semua orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya, ya, mereka itu dikeluarkan dari Islam. Sebagaimana yang telah kita membagi pembagian tentang ada bid'ah yang bentuknya mufassiqah, ada bid'ah yang bentuknya al-mukaffirah. Tapi disebutkan di sini oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, aqulu hadha al-itlaq min asy-syekh musannif ghairu sahih. Baik, pengitlakan dari Syekh rahimahullah akan keluarnya seseorang dari Islam ketika dia mengikuti hawa nafsunya secara mutlak, maka ini tidaklah sahih. Ya falaysa qulu man ittabal hawa ya'uddu kafiran kharijan wa mariqan minad din. Tidaklah setiap orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya itu dianggap kafir, keluar dari agama. Tidak. Waqad sabaqa anna hadha laysa biqauli ahli sunnah. Dan telah kita lewat pada pertemuan yang lalu, ini bukanlah ucapan ahli sunnati wal jamaah. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mereka merinci, ada hal-hal yang itu seseorang ketika mengikuti hawa nafsunya, dia mendapatkan uzur. Ada di antara orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia disebut dengan fasik. Ada orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya, yang mana dia keluar dari Islam. Baik, bisa difahami di sini ya. Kemudian, saudara-saudaraku, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fal ma'asi kulluha tashabuhan. Kulluha tansha' minal hawa. Wa taqlimuhu ala syara. Wa ghaira anna hadhil ma'asiyah atilka mutakhtalif nam liyubayin ala martabati wahid. Maka maksiat itu semuanya tansya'u minal hawa. Dia itu ya tansya'. Tansya' muncul daripada hawa. Wa taqdimuhu 'ala syara', yang mana dia lebih mengedepankan dari syariat. Qir'anna hadhil maksiyah aw tilka takhtalif. Tetapi maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang mereka melakukan zina dikarenakan ya hawa nafsu, dalam arti kata dia masih meyakini akan haramnya zina, tetapi kemudian dia terjatuh pada zina itu sendiri. Maka orang ini dikatakan sebagai orang yang telah berbuat maksiat namun tidaklah dikeluarkan dari Islam. Ada orang yang mereka ya keluar dari Islam. Bagaimana seseorang yang berzina keluar dari Islam? Dia berzina dalam keadaan dia melakukan zina tersebut meyakini zina itu adalah halal. Zina itu bukan sesuatu yang diharamkan. Zina itu boleh. Dan yang semisalnya. Faham ya? Yang disebut oleh Syekhuna Yasin, ya, maksiat sesuatu yang itu dibangun di atas hawa, yang mana dia mengedepankan hawa nafsunya di atas syariat. Tetapi ini maksiat berbeda-beda kondisi dan keadaannya. Dia bukan dalam satu tingkatan. Bisa saja A dengan si B sama-sama melakukan zina. Tetapi satu melakukan zina dikarenakan dia meyakini akan halalnya. Yang satu dia meyakini haramnya, tapi hawa nafsunya lebih lebih terdepan dibandingkan dengan dosa maksiat yang dibandingkan dengan apa yang Allah haramkan dari zina itu sendiri. Jelas di sini, walaupun perbuatannya sama, tapi kembali kepada kalbunya. Taib. Atau mungkin kasus yang sedang banyak dibicarakan di negeri kita, ada seorang yang bekerja di sebuah instansi pemerintah, dia memakai jubah. Ya, maka kita melihat orang yang mengkritiknya karena apa? Ada orang yang memang mengkritik karena simbol Islam yang dipakai oleh orang tersebut. Ada orang yang mereka mengkritik, bukan mengkritik, mungkin memberikan masukan agar tidak terjadi fitnah. Maka dengan kita memakai baju yang tidak terlalu panjang, asalkan menutup aurat kita, maka itu sudah mencukupi. Ini kan beda, beda kasus ketika orang menyampaikan poin yang pertama dengan poin yang kedua. Yang kedua memang kebenciannya kepada Islam. Kalau seandainya ada orang yang ikut acara tersebut pakai celana pendek, ya, mungkin tidak akan dibicarakan. Tidak akan dipermasalahkan. Ya, atau dia memakai, ya ini budaya memakai baju dari Irian Jaya cuma pakai celana dalam saja, mungkin tidak dipermasalahkan. Ini budaya Nusantara. Tidak ada masalah untuk kita hidupkan. Jelas di sini? Nah, tetapi yang dia memang inginkan adalah mengkritik daripada Islam itu sendiri. Ada orang yang mereka meluruskan atau memberikan arahan yang lebih baik mengikuti aturan. Misalnya ketika kita memakai celana di atas mata kaki, pas di atas mata kaki itu sudah mencukupi. Dan tidak akan menjadi fitnah ataukah kita dipecat dari kerja ataukah menjadi bahan sorotan orang lain. Itu lebih baik dibandingkan kita memakai celana di tengah mata betis. Tengah mata betisnya, setengah. Dia pakai sepatu, dia pakai celana, setengah mata betis ini kan akan kentara. Nah, ketika kita memakai pas di atas mata kaki, itu juga tidak menyelisih syariat. Dan kita tidak jadi bahan sorotan. Jelas ya? Jadi ada orang yang memang tujuannya memang mencela syariat itu sendiri. Ya, mencela dari simbol-simbol Islam. Kalau seandainya bukan simbol Islam yang dia pakai, dia memakai simbol-simbol yang lainnya dan lain sebagainya, mungkin tidak akan diprotes. Maka kita harus cerdas-cerdas di sini. Di luar pembahasan apakah baju gamis itu adalah sunnah ataukah tidak sunnah. Yang jelas itu nampak pakaian seorang muslim. Kan begitu. Walaupun seandainya oh itu adat atau lain sebagainya. Maka harus jeli. Apa tujuan? Karena itu yang dia cari dari muslimin. Ya itu yang dia cari. Nanti ketika ada A lagi yang lain, nah, dikritik lagi sama dia. Jadi kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai ketika kita menjelaskan sesuatu, seakan-akan menjadi penguat dari orang-orang yang memang mengkritik daripada simbol-simbol Islam itu sendiri. Jelas ya? Nah ini ketika walaupun dia sama-sama memberikan arahan, namun akan berbeda dampaknya dengan dampak pertama dengan dampak yang kedua. Ya maka orang itu untuk berhati-hati ketika dia membela sesuatu ataukah dia mengkritik sesuatu yang sampai kemudian dia salah langkah dalam mengkritik sebuah perbuatan. Bisa difahami di sini? Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya. Disebutkan di sini qauluhu, ucapan al-Imam Barbahari, fa innahu la hujjatan laka. Sesungguhnya itu tidak ada hujjah bagi engkau. Kenapa? Li'anna ad-din qad uhkima wa wudi'a lin-nas bi inzalil kutub wa irsalir rasul. Dikarenakan agama uhkima telah jelas, telah muhkam. Wa wudi'a lin-nas, dan ia itu diletakkan kepada manusia bi inzalil kutub, dengan diturunkan Alkitab. Wa irsalir rasul, dengan diutusnya para rasul. Qala subhanahu, Allah mengatakan Rasulullah mubasyirin wa mundirin lialla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rasul. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah adalah mubasyirin, memberikan khabar gembira, wa mundirin, dan memberikan khabar, memberikan peringatan. Agar apa? Lialla yakuna linnas, agar tidak ada bagi manusia ala Allah di hadapan Allah nanti hujjah, alasan dia. Ya Allah, saya enggak tahu kalau ini adalah agama Islam, adalah agama yang benar. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini haram. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini syirik. Ya Allah, saya enggak tahu kalau ini dosa. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini maksiat. Ini semuanya sudah terputus secara global. Ya, walaupun ada kasus-kasus yang 1-2 kasus, tapi secara kaidah umum, dengan datangnya Rasul kepada mereka dan terdengar kepada mereka dari dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah tidak ada lagi argumentasi dan alasan mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu tidak akan pernah, ya, kita boleh mensifati Allah itu zalim ketika Allah mengazab orang-orang kafir atau orang-orang yang berhak untuk diazab dalam neraka. Kenapa? Karena Allah memberikan akal kepada mereka. Allah memberikan rezeki kepada mereka. Allah datangkan Rasul kepada mereka. Allah turunkan Al-Quran kepada mereka. Sehingga semua hujjah sudah terputus baginya. Jelas ya? Allah juga mengatakan, وَمَا كُنَّا مُؤَذَّبِينَ مُؤَذَّبِينَ مُؤَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. طيب, وَمَا كُنَّا مُؤَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Tidaklah kami dari, ya, mengazab manusia sampai diutus kepada mereka Rasul. Jadi Allah tidak akan mengazab suatu kaum, tidak menghukumi seseorang dengan neraka, kecuali telah sampai kepadanya hujjah. Apakah hujjah dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika beliau masih hidup, atau hujjah yang datang dari Nabi, dari hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Bisa difaham ya? Kitabnya nggak muncul ya? Atau di tempat saya nggak muncul? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muncul, Ustaz? Oh, muncul ya? Atau di saya nggak muncul? Taib, labas. Kemudian, kita lanjutkan. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, kullama ulqiya fiha mawjun sa'alahum khazanatu alam yatikum nadhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencampakkan sekelompok manusia ke dalam neraka, ya, sa'alahum khazanatuha, penjaga pintu neraka bertanya kepada orang yang dicelupkan ke dalam neraka tersebut, alam yatikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian peringatan dari Allah? Tidakkah telah datang kepada kalian seorang Rasul yang menjelaskan mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil? Mana kekufuran, mana keimanan, mana kesyirikan, mana ketauhidan? Mana yang disebut dengan taat dan mana yang disebut dengan maksiat? Tidakkah datang kepada kalian? Ini pertanyaan adalah istifham al-inkari. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, yang seakan-akan kalian telah datang, seakan-akan malaikat berkata, telah datang kepada kalian Rasul, telah memberikan peringatan kepada kalian apa yang datang dari Allah. Kenapa kalian tidak taat kepadanya? Kenapa kalian sampai masuk ke dalam neraka ini? Jelas ya? Jadi orang-orang yang mereka dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka, itu semua hujjah Allah telah tegak kepada mereka semuanya. Karena Allah tidak pernah menzalimi sedikit pun dari hamba-hambanya. Ini secara kaidah umum. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan di dalam ayatnya, walau anna halaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik min qabli. Ya. Mereka berkata, walau anna halaknahum, Kalau seandainya kami mengazab mereka bi'adzabin, dengan sebuah azab min qabli, sebelumnya, niscaya mereka akan berkata, ya Rabb kami, kalau seandainya engkau mendatangkan kepada kami seorang rasul, maka kami akan mengikuti daripada ayat-ayat-Mu. Jelas ya? Tetapi itu semua sudah tidak mungkin karena Allah telah mendatangkan kepada manusia rasul yang memperingatkan kepada mereka mana jalan kebaikan dan mana jalan kejelekan. Kemudian dalam ayat yang lain mereka Allah mengatakan, fayaqulu rabbana laula arsaltana law arsalta ilaina rasulan fanattabi' ayatika wa nakuna minal mu'minin. Mereka berkata, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, fayaqulu, mereka berkata, rabbana, wahai rabb kami, ya, laula arsalta ilaina, kalau seandainya engkau tidak mengutus kepada kami seorang rasul, taib, maka niscaya kami akan mengikuti ayat-ayat-Mu dan kami akan menjadi orang-orang mukminin. Laula, kalau seandainya engkau mengutus kepada kami seorang rasul, maka kami akan mengikuti ayat-ayat-Mu dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ya, itu cuma sekedar pengakuan mereka saja. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa ila semua Allah, ya, semua apa yang dibutuhkan oleh manusia tentang perkara halal dan haram, tentang hak dan batil, tentang sunnah dan bid'ah, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagiannya telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laisa ahadun ahabbu ilaihi al-'udhr min Allah min ajli dhalik anzala al-kitab wa arsala ar-rasul. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan uzur. Oleh karena itu, supaya uzur tersebut hilang dari manusia dan tidak ada alasan bagi mereka untuk berhujah di hadapan Allah dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini dari kesesatan dan kekufuran, Allah datangkan kepada mereka Alkitab dan Allah utus kepada mereka Ar-Rasul. Taib. Fa iyyaka wa iyyaka al-ibtida', hati-hati engkau dari perbuatan kebid'ahan. Wa ilzamu ittiba'il kitab was sunnah, wajib bagi engkau mengikuti Alkitab dan sunnah. Ala fahmi salaf, di atas pemahaman para salafus saleh. Dunan nazar ila man khalafahum, tanpa engkau harus melihat siapa yang menyelisihimu, walaupun yang menyelisihimu jumlahnya lebih banyak, walaupun yang menyelisihimu orangnya adalah lebih terhormat di mata manusia di sisi sosial, walaupun orang menyelisihimu adalah orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi darimu, walaupun orang menyelisihimu adalah orang-orang yang engkau cintai, walaupun orang-orang menyelisihimu adalah orang-orang yang sering memberikan kemudahan dalam kehidupan Anda, maka jangan kita terpengaruh dengan mereka semuanya. Ya, selama ya perkara tersebut bertentangan dengan agama. Namun kalau seandainya perkara tersebut tidak bertentangan dengan agama, maka itulah yang menjadi acuan bagi kita. Bukan kita melihat agama ini siapa yang menyelisihi. Kalau adalah kita diselisihi apa yang kita lakukan, maka kita tinggalkan agama ini dan kita mengikuti dari apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tidak. Jelas? Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, ikutilah oleh kalian dan jangan mengikuti dari jalan-jalan yang banyak. Karena dengan kalian mengikuti jalan yang banyak, maka niscaya akan menyesatkan kalian dari jalan yang satu tersebut. Diriwayatkan dari Imam Muhammad dari dalam Musnadnya dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis yang sangat sering kita sampaikan dan juga sering antum dengar, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadza sabilullah, ثم خط خطوطا عن يميني وعن شمالي ثم قال هذه السبل متفرقة على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Abdullah bin Mas'ud menarik sebuah garis lurus kepada kami, kemudian beliau berkata, ini merupakan jalannya Allah, Kemudian beliau menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, ini merupakan jalan-jalan yang sangat banyak. Dan tidaklah daripada jalan-jalan ini kecuali syaitan yang menyuruh manusia kepada jalan tersebut. Kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian daripada jalan yang lurus tersebut. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ala kullu sabilin. Setiap daripada jalan tersebut, syaitan yang menyuruh manusia kepada jalan tersebut. Secara hakikatnya, apakah sekarang ada orang-orang yang makhluk-makhluk syaitan yang menyuruh manusia kepada jalan-jalan tersebut? Tidak. Yang menyuruhnya adalah tetap manusia. Tetapi dia menyuruh kepada jalannya syaitan. Dalam sebuah riwayat hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka menyuruh di pinggir jalan, di ujung jalan di sana syaitan sedang menunggu mereka. Dan dia bisa saja memakai pakaian-pakaian Islam. Dia bisa saja bernama dengan nama Islam. Dia bisa saja bertitel dengan titel para tokoh-tokoh agama. Dan yang semisalnya. Tetapi hakikatnya sebenarnya dia menyuruh manusia kepada jalannya. Syaitan dia tidak menyuruh manusia di atas jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, janganlah seseorang terpengaruh dengan ya hebatnya dalam retorika. Membuat orang bisa menangis dari ceramahnya. Jangan tertipu. Ya, kalau seandainya orang tersebut tidak berjalan di atas Al-Quran, tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya, Ibnu Abi Du'ad rahimahullah, Ibnu Abi Du'ad yang diperangi oleh Imam Ahmad rahimahullah, diperangi dan bukan dibunuh, dihujahi, ya, dikenal adalah qadhi yang sangat dermawan. Dia siap untuk membantu kebutuhan muslimin, saking dermawannya dia. Apa saja dia siap membantu. Iya. Kemudian laki-laki ini fasih dalam berbicara, baik akhlaknya, sopan orang dalam berbicara. Dan orang-orang yang jauh daripada kecintaan kepada dunia. Sehingga akhlaknya ini membuat tertipu banyak manusia. Akhlak baiknya ini, kedermawanannya dia, ya, baiknya lisan dalam dia berbicara, tertipu banyak manusia pada waktu itu. Dunia berada di tangannya, karena dia adalah orang yang sangat kaya raya. Ya, tetapi dunia itu gak masuk ke dalam hati. Tapi laki-laki ini, kata Imam Ahmad rahimahullah, saya maafkan seluruh orang yang memberikan gangguan kepadaku pada fitnah khalqul Quran, kecuali Ibnu Abi Du'ad, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi kuburnya dengan neraka, dengan api. Subhanallah. Tapi apa yang disebutkan tadi? Akhlaknya luar biasa, kedermawanannya luar biasa, ya, kecintaan dia kepada akhirat luar biasa. Ya, inilah yang membuat kita khawatir. Kalau seandainya syaitan berwujud syaitan, ya, muka yang angker dan lain sebagainya. Ayo, ayo kita kemari. Orang gak ada yang mau ikut. Tetapi masalahnya di awal jalan dia berpakaian dengan pakaian Islam. Ya, tetapi hakikatnya mereka mengajak manusia ke jalan yang neraka, jahannam. Maka Rasulullah mengatakan, ala kullu sabilin mina syaitan yadu ilaih. Semua jalan-jalan yang bukan jalannya Rasulullah, hakikatnya syaitan yang menyuruh manusia kepada jalan tersebut. Bagaimana Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib? Ya, ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia melantunkan ayat Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yashri nafsahu." Ada di antara manusia yang dia menjual dirinya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu habis membunuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadanya, "Wahai Abdurrahman bin Muljam, aku bukankah aku telah berbuat baik kepada engkau? Apa salahku? Kenapa engkau membunuhku?" Dalam keadaan Ali sedang ingin berangkat ke masjid untuk mengimami sholat subuh. Kata Abdurrahman bin Muljam, "Sesungguhnya aku telah meletakkan racun di pisau ini yang kurang lebih 10 hari atau 20 hari. Ali dalam kesakitan. ya, dia melihat Ali bercucuran darahnya menahan rasa sakit. Yang biasanya sekejam-kejamnya pembunuh, yang dia membunuh bukan dikarenakan syubhat, tapi membunuh dikarenakan hutang atau tadi misalnya dia benci, dia marah dengan istrinya, dia tembas istrinya, mungkin ada rasa iba. Tetapi ketika seseorang membunuh dikarenakan kebid'ahan, membunuh dikarenakan syubhat yang ada di kepalanya, ketika korban yang dia bunuh itu kesakitan, justru semakin dia mengatakan, aku telah mengasah pisau ini dengan meletakkan racun. Dalam arti kata, kau gak pernah akan selamat, wahai Ali. Tidak membuat dia kapok. Ya, inilah orang-orang yang ada di hadapan kita hari ini yang menyeru kepada jalan Allah. Tetapi sebenarnya mereka sedang menyeru kepada jalan syaitan. Ya, ini merupakan ujian buat kita. Yang mana surga itu bukan sesuatu yang mudah untuk dimasuki. Tetapi kita harus melewati jalan-jalan yang seperti ini. Dari bab syubhat dan bab asyahwat. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Disebutkan oleh Al-Imamul Barbahari rahimahullah, wasawadul a'zam al-haqqu wa ahluhu, faman khalafa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai' mim amri din faqad kafar. Al-haq wa ahluhu. Sawadul a'zam, kelompok yang besar, adalah kelompok yang berada di atas al-haq. Dan mereka adalah orang-orang yang berpegang di atas al-haq itu sendiri. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang seseorang menyelisihi dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka itu ya telah kafir. Ya ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ini perkara seperti yang saya sebutkan, ya itu perlu perincian. Ya tidaklah orang yang mereka menyelisihi daripada jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung difonis dengan kekufuran. Nanti akan kita lihat penjelasan dari syarih rahimahullahu taala. Namun di sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya sawadul a'zam adalah kelompok yang besar. Yang maksudnya mereka berada di atas kebenaran dan mereka adalah orang yang menjalani kebenaran itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian ketika ada orang-orang yang mereka berkata sawadul a'zam adalah al-asyairah, karena asyairah adalah orang-orang yang atau orang yang paling banyak pengikutnya hari ini di muka bumi ini. Itu menurut mereka. Sehingga inilah yang disebut dengan sawadul a'zam, yang mana kita diperintahkan untuk berjalan di atas jalan sawadul a'zam, yaitu berjalan di atas jalannya al-asyairah. Ya, itu adalah pengakuan dari sebagian manusia. Baik. Kita lihat di sini, apakah ini adalah hal yang benar? Nanti akan kita jelaskan. Warawa'an Ibnu Majah wa ghairihi an Anas bin Malik marfu'an, di mana Nabi SAW berkata, inna ummati la tajtama ala dhalalatin, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaykum bi sawadil a'mam. Baik. Disebutkan, sesungguhnya umatku, mereka tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Dan apabila engkau melihat perselisihan di antara muslimin, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka berpeganglah engkau di atas sawal al-a'zam. Hadis ini, ayol ikhwah, di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Mu'ad ibn Rifa'ah. Dan dia termasuk orang yang lemah hadisnya. Dan juga dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abu Khalaf Al-A'ma. Dialah orang yang matrukul hadis, orang yang ditinggalkan hadisnya. Dan hadis ini ada syahid, ada penguat. Di dalam dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam Sunan At-Tirmidzi, dan juga disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, Baik, tetapi dalamnya ada seorang rawi yang dhaif ya dan ikhtilaf dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ya dalam kitab Zawaid Al-Musnad dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisawadil a'zam. Faqala ar-rajulul masawadil a'zam qala Abu Umamah hadhil ummah fa in tawallaw fa innama alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Ya, apa itu sawadul azam? Kemudian Abu Umamah membaca ayat fa in tawallaw, kalau seandainya engkau berpaling dari kelompok ini, fa innama alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Ya, maka sesungguhnya fa innama alaihi, sesungguhnya baginya ma humila, apa yang digiring, dan bagi kalian apa yang kalian apa yang dipegang. Olehnya. Baik, itu sawadul a'bab. Baik, namun disebutkan oleh Sindi rahimahullah, fadzahir nam. Innama arada anna man ata Allah wa rasulahu fahum sawadul a'zam qalilin kanu aw katsirin wallahu a'lam. Disebutkan oleh asin di zahirnya, kalau seandainya hadis tentang sawadil a'zam adalah hadis yang sahih, maka yang diinginkan sawadil a'zam bukanlah kelompok-kelompok tertentu, tetapi mereka siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disebut dengan sawadil a'zam. Apakah jumlah mereka sedikit ataukah jumlah mereka banyak? Selama mereka berjalan di atas jalannya Allah, selama mereka berjalan di atas jalannya Rasul, maka mereka disebut dengan sawadul a'lam. Ya, nah, adapun orang-orang Asy'ariyah, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya kita telah melewati dalam kitab yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada beberapa perkara-perkara dari akidah ala Asy'ariyah yang kita ketahui berbeda dengan akidah imam mazhab yang empat. Apakah itu Imam Syafi'i, apakah Imam Malik, apakah Imam Abu Hanifah, ataukah Imam Malik rahimahullahu, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Sementara sawalul a'zam yang didefinisikan oleh para ulama adalah orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi. Dan disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, aqul as-sawad fil lugha al-qadr kathir wa sawadun nas ammatuhum. Sawad secara bahasa artinya adalah sesuatu yang banyak. Dan sawadun nas, ketika disebut sawadun nas, manusia yang banyak ai ammatuhum, yaitu kebanyakan dari manusia itu sendiri. Naam, al-a'dham jumlatun nas wa mu'azzamuhum alladhina yajtama'una 'ala al-imam. Ada yang menyebutkan al-azam adalah jumlah manusia, wa mu'azzamuhum, dan kebanyakan dari mereka yang berkumpul di atas seorang imam. Ini seperti yang telah kita tafsirkan tentang al-jama'ah. Jadi tidak hampir sama antara mana jama'ah dengan sawad. Ay, as-sultanul azam wa sulukul manhaj al-mustaqim. Ya, sultan yang azam, pemimpin tertinggi, dan yang berjalan di atas jalan yang lurus. Waqila murad sawadul a'zam man kana ma'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu min ahli al-hadis. Dikatakan bahwasanya sawadul a'zam adalah siapa yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dari kalangan ahli al-hadis. Wa hum ta'ifatun mansurun, mereka kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Adh-dhahiruna 'ala al-haq, yang mereka selalu menampakkan kebenaran. Al-mu'azzimuna 'inda Allah, yang mereka agung di sisi Allah. Al-madhkuruna fi qawlihi, dan mereka disebut la tazalu ta'ifatun min ummati, akan ada satu kelompok dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran. Wa qala ba'dhum ittabi'u sawadil a'zam, ittabi'u sawadil a'zam, ikutilah oleh kalian sawadul a'zam yadulu 'ala annal a'zamun nas al-ulama wa in qala indahum. Maksud daripada a'zamun nas, manusia yang mulia, adalah para ulama. walaupun ulama tersebut jumlahnya sedikit di sisi mereka. Walam yakul aktsar, sehingga tidak disebut dengan yang terbanyak. Li'annal awam wal juhal aktsaru adada. Karena orang awam dan orang-orang yang jahil dalam perkara agama adalah orang yang paling banyak jumlahnya manusia di muka bumi ini. Tetapi disebut dengan al-a'zam, yang maksudnya adalah manusia-manusia yang agung, manusia-manusia yang mulia dari kalangan para ulama. Walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi mereka tetap disebut dengan al-a'zam, dikarenakan keilmuan mereka dan ketakwaan mereka. Sehingga sawadul a'zam hum najuna minal firaq. Sawadul a'zam adalah kelompok yang mereka selamat dari kesesatan, dari perpecahan. Fama kanu alaihi min amri dinihim, dan mereka berada di atas agama mereka. Fawal haqqu, yaitu kebenaran. Wa man khalafum mata maitatan jahiliyah, dan siapa yang menyelisih mereka, kalau seandainya mereka mati di atas bangkai jahiliyah. Sawan khalafum fi syai, apakah mereka menyelisih dalam sesuatu perkara minas syariah, dari syariat Allah, au min imamihim, atau dari imamnya mereka atau sultannya mereka, dan mereka ya orang-orang yang menyelisihi dari kebenaran itu sendiri. Baik, saya baca sedikit lagi ya. Atau lanjut atau gimana? Atau stop Mas Anon? Karena waktunya sudah 17, Ustaz, mungkin langsung berhentikan di sini dulu. Dan seperti yang saya sampaikan, jadi kalau hal-hal kira-kira nggak perlu, saya baca saja biar kita mengambil faedah dari Syekh Asy-Syari, itu lebih baik daripada ya sesuatu yang datang dari saya sendiri. Baik, ya sekalian, jazakallahu khairan Ustaz atas materi hari ini. Silahkan bagi para ya sekalian untuk memberikan pertanyaan. Dengan pertanyaan kalau ada, kita mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Langsung saja bisa di-unmute mikrofonnya. Bisa saya mulai, Ustaz? Tadi mengenai sawadul adom itu apakah berlaku di sepanjang masa, dalam artian pada zaman Nabi Muhammad SAW kan mereka, para sahabat itu sebagai jumlah yang mayoritas. Kebanyakan manusia adalah di atas kebenaran, sedangkan di akhir zaman itu semakin sedikit orang di atas kebenaran. Jadi tadi Ustaz sampaikan ini tidak berlaku untuk menentukan jumlah, tapi bisa berarti juga kebanyakan manusia itu berdasarkan jumlah. Jadi apakah kadang-kadang dia bisa berarti bermakna jumlah, yaitu pada saat zaman tiga generasi awal, dan kadang-kadang dia bisa bermakna selain jumlah kebanyakan manusia. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sedikitnya seseorang dalam mengikuti sebuah perkara tidaklah menunjukkan itu adalah kebenaran. Dan banyaknya orang yang mengikuti sebuah jalan tidaklah menunjukkan itu sebuah kebatilan. Ya, karena seseorang terkadang akan termindset dengan pemikiran seperti ini. Kita sedikit, berarti kita benar. Oh, mereka tuh salah, berarti mereka tuh banyak, berarti mereka salah. Tidak. Tetapi kebenaran itu dilihat daripada kebenaran itu sendiri. Dilihat sejauh mana dia berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah dan mencocoki apa yang datang dari itu semuanya. Kalau seandainya diikuti oleh banyak orang, maka nur ala nur. Maka itu cahaya di atas cahaya yang menunjukkan, walhamdulillah Allah membukakan kemenangan bagi al-haq. Jelas ya? Tapi kalau seandainya di kondisi-kondisi yang memang tidak diikuti oleh banyak orang, ya walaupun mereka jumlahnya sedikit, tetap mereka disebut dengan sawadul a'mam. Karena diantara mana al-a'mam adalah orang-orang yang agung, yang mereka adalah para ulama yang berjalan di atas jalan diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi, saya ulangi kembali, banyaknya sesuatu ya perkara yang diikuti perkara tersebut bukanlah menunjukkan bahwasanya batilnya perkara tersebut. Dan sedikitnya orang yang mengikuti sebuah jalan bukan berarti benarnya jalan dia. Tapi sesuatu itu dilihat apakah yuwafiqul haq ataukah tidak. Setiap zaman, setiap masa, setiap daerah, maka itu akan berbeda-beda kondisi dan keadaannya. Bisa dalam kondisi tertentu sawadul a'zam, maka Ya, kebanyakan manusia memang mereka berjalan di atas jalan kebenaran. Tapi bisa saja dalam suatu kondisi orang yang berjalan di atas kebenaran itu sedikit, namun tidaklah mengeluarkan mereka dari sawadul a'ma. Ya, dan ini merupakan jamak minal adillah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa in tuti akthar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia di jalan Allah, mengikuti kebanyakan dari manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, jadi dalam kondisi tertentu dengan kita mengikuti jumhur para ulama, kita akan lebih mendekati kebenaran. Ini siapa? Ulama diinginkan. Adapun ayat wa in tuti, kalau engkau kebanyakan mengikuti kebanyakan, kebanyakan manusia siapa di sini? Orang awam, juhal yang enggak mengerti agama. Tetapi dalam perkara mengikuti pendapat jumhur ya, atau pendapat sedikit dari para ulama, maka pendapat jumhur ulama itu lebih benar biasanya dibandingkan dengan ucapan yang sedikit, walaupun yang sedikit itu apa? Bisa saja terkadang benar. Tetapi secara real kenyataannya pendapat jumhur itu lebih mendekati sebuah kebenaran. Bisa difahami? Jadi tidaklah bertentangan antara ayat wa in tuti aktsar man fil ardi dengan mengikuti pendapat jumhur para ulama, karena wa in tuti aktsar man fil ardi adalah kebanyakan dari awam dari kalangan manusia. Sehingga enggak boleh seseorang kemudian berdalilkan ini pendapat jumhur ulama loh, ini pendapat yang ingin saya ambil. Akhi, enggak boleh ikut kebanyakan manusia. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia, kamu menyesatkan dari jalan Allah. Kamu ini membawa ayat sembarangan. Ini jumhur ulama. Jumhur ulama, maka kita menggunakan hadis atau menggunakan riwayat alaikum bisawadil a'zam. Bisa difahami? Tetapi ketika kita mengikuti kebanyakan awam manusia, para juhal, yang memang kebanyakan manusia adalah orang yang enggak peduli dengan agamanya, maka dibawa ayat wa in tuti aktsar man fil ardi yudhilluka an sabilillah, sehingga tidak bertentangan dengan ayat yang saya baca, dengan riwayat-riwayat yang sedang kita nukilkan hari ini. Tapi walaupun misalnya jumlah ulama pada waktu itu sedikit, maka mereka tetap disebut dengan sawadul a'lam karena mereka mengikatkan diri kita dengan mayoritas ulama. Apakah mereka masih hidup di negeri lain ataukah mereka sudah wafat? Ya, ini tidak mengeluarkan dari sawadul a'lam itu sendiri. Baik Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dan pertanyaan terakhir untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan berikutnya, akan disampaikan di pertemuan yang akan datang. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa di akhir zaman, Muslim akan jaya kembali. Sebelum akhirnya yang beriman akan musnah, baru terjadi kiamat. Benarkah hal tersebut, Ustaz? Nah, ya, di akhir zaman nanti akan datang pemimpin Muslimin, Imam Mahdi rahimahullah, dan juga akan datang dari Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi dan semua orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu mereka akan ya mati dengan ya datangnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian terjadilah kemakmuran ya, kejayaan daripada umat Islam pada waktu itu, sampai datang angin yang berhembus dari arah negeri Yaman, yang kemudian negeri angin tersebut mematikan semua orang-orang yang beriman, sehingga tidak tersisa tidak tersisa lagi orang-orang yang beriman di muka bumi ini. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menegakkan yaumul qiyamah, karena Rasulullah mengatakan tidak tegak yaumul qiyamah sampai tidak ada satupun orang lagi yang mereka menyebutkan Allah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini, maka tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala mengekalkan bumi ini. Bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Karena dunia ini di sisi Allah itu tidaklah seperti sayap seekor lalat. Wujudnya bumi ini, tegaknya bumi ini, gunung pada tempatnya, laut pada tempatnya, bumi itu pada tempatnya, karena masih ada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul dan menjalankan konsekuensi keimanan itu di muka bumi ini. Rasulullah SAW menyebutkan, "Ad-dunya mal'unah, wa mal'una wa ma fiha illa dzikrullah 'aliman aw muta'alliman." Dunia ini terlana dan terlanat apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang mereka mengingat Allah atau seorang alim atau orang-orang yang mempelajari ilmu itu sendiri. Jadi ketika hal ini sudah tidak ada, tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah, tidak ada lagi orang yang mengingat kepada Allah, tidak ada lagi orang yang mengajak kepada Allah, tidak ada lagi orang yang mengajarkan tentang syariat Allah, dan juga tidak ada lagi yang belajar dan peduli dengan syariat Allah, maka tidak ada hajat Allah Subhanahu wa taala mengekalkan bumi ini. Sehingga wahai kalian orang-orang kafir, nyamannya kalian hidup di dunia ini, kemudahan-kemudahan yang kalian dapatkan di dunia ini, tidak lain kemudahan kalian itu semuanya karena ada orang-orang yang beriman, yang mereka beribadah kepada Allah. Ketika tidak ada satupun lagi orang yang beriman kepada Allah, maka kalian sudah tidak bisa lagi menikmati kemewahan, kenikmatan apa yang Allah berikan kepada kalian. Karena dunia ini sisi Allah tidak ada seharganya. Seperti sayap seekor lalat, Allah akan hancurkan semuanya. Nah, Allahu a'lam bishawab.